Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ummahat wan nisa'i ra'akunnallah. Walhamdulillah pada sore hari ini 27 dari bulan Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam Ad-Da'u Wad-Dawa, yang mana walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas apa yang berkaitan dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba akan diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh tanpa terkecuali. Karena itu merupakan salah satu janji yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-firman-Nya. Di antaranya adalah apa yang telah Allah Jalla wa Ala firmankan, ud'uni astajib lakum, di dalam surah Ghafir ayat ke-60. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan, mengijabah doa-doa kalian. Begitu pula firman Allah Jalla wa Ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, tentang zat Allah Jalla wa'ala, maka sampaikanlah kepada mereka, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah zat yang dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku adalah satu zat yang senantiasa mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Maka syaratnya adalah idza da'an, apabila ada orang-orang yang memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang berdoa, maka pasti akan diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, ayatuhan nisa ya ra'akunallah, adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak pernah meminta, barang siapa yang tidak pernah memohon kepada Allah Jalla wa'ala, tidak pernah menengadahkan kedua tangannya seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Rabbul Alamin, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, maka Allah Jalla wa'ala mengancam, yaghdab alaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya, Allah Jalla wa'ala akan marah kepadanya. Dan disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah bahwasanya setiap kebaikan, kullu khair fi ridha, semua jenis keberkahan, semua jenis kebaikan itu ada apabila Allah Jalla wa'ala ridha kepada hamba tersebut. Akan tetapi wal'iyadhu billah, kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi, akan tetapi yang harus kita camkan dan harus kita perhatikan pula bahwasanya setiap bala, setiap cobaan, setiap musibah itu bersumber dari al-ghadab, kemurkaan, kemarahan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemurkaannya, dari amarahnya, yang mana Allah Jalla wa Ala memiliki satu sifat, yaitu syadidu al-iqab. Ayat Tuhan Nisa ya ra'akunnallah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Musannif alaihi rahmatullah, yang mana Musannif alaihi rahmatullah mengatakan wal ihsan ila khalqihi, atau sebelumnya wa qad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitaru as-salimatu wa tajaribul umami ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Akal berfikir yang jernih, begitu pula penukilan baik dari nusus Al-Qur'an ataukah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal fitarus salimah, demikian pula fitrah yang selamat yang dimiliki oleh setiap insan, wa tajaribul umam, demikian pula apa-apa yang dimiliki dari umat-umat terdahulu, dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, apapun bangsa mereka, dari kalangan umat terdahulu atau mungkin keyakinan mereka, al-muhim umat terdahulu secara umum, menunjukkan bahwa ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa talabi mardatihi, dan ketika seorang ingin mengharapkan keridhaan Allah Jalla wa Ala, wal birra wal ihsani ila khalqihi, dan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Jalla wa Ala, tiga hal ini, apabila ada seorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila ada seorang yang ingin menggapai keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dan sebab yang ketiga, apabila seorang ingin berbuat ihsan dan berbuat baik kepada sesama makhluknya. Perhatikan tiga hal ini, ayatuhan nisa ya ra'akunallah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridhanya, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Tiga hal ini adalah min a'zamil asbab. Tiga hal ini adalah sebab-sebab terbesar, al-jalibati likulli khairin, yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita selama ini mungkin mengeluh, kenapa kehidupan saya seperti ini? Kenapa anak-anak saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa orang tua saya seperti ini? Kakak saya seperti ini? Kerabat-kerabat saya seperti ini? Dan yang seterusnya. Kalau kita ada rasa mengeluh, maka apabila kita menginginkan kebaikan-kebaikan tersebut ada pada diri kita, tempuhlah tiga sebab ini. Tempuhlah tiga sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ini. Sebab yang pertama yaitu mendekatkan diri, segera mendekatkan diri pada Allah Jalla wa'ala apabila kita mengalami kesempitan. Segera kita mengadu kepada Allah Jalla wa'ala. Kita yakinkan diri kita bahwa kamu adalah seorang yang fakir, bahwa kamu adalah seorang yang benar-benar butuh kepada Sang Pencipta, kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak kemana-mana ketika butuh kepada Allah, sehingga kita tidak kemana-mana ketika butuh terhadap karunia demi karunia, rasa tenang dan yang seterusnya. Kita langsung meminta kepada si empunya kenikmatan-kenikmatan tersebut, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Begitu pula tempuhlah sebab yang kedua, cari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula cari sebab yang ketiga. Cari dengan sebab yang ketiga, yaitu berbuat baik dengan sesama makhluk. Maka tiga hal ini akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. keberkahan demi keberkahan akan terlimpah, akan turun kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan al-insan. Wa addadaha min akbaril asbabil jalibati li kulli syarrin. Begitu pula sebaliknya, kata beliau, hati-hati. Apabila tiga sebab tersebut tidak kita tempuh, maka li kulli syarr, setiap kejelekan, setiap musibah, setiap ujian pasti akan sampai kepada diri kita, wal'iyadzu billah. Ketika kita tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita tidak mau mencari ridhonya Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ketika kita tidak berbuat baik kepada sesama, maka tunggulah syarr thumma syarr, kejelekan demi kejelekan akan ada pada diri-diri kita dan kehidupan-kehidupan kita, wal'iyadzu billah. Karena ini yang disampaikan sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan ayat-ayat Allah jalla wa ala menerangkan hal yang demikian. Kemudian beliau melanjutkan, famastujlibat ni'amullah wastudfi'at niqamuhu bimithli ta'atihi wattaqarrubi ilaihi wal ihsani ila khalqihi. Maka cara terbaik untuk kita mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan Allah dan kita tercegah, terjauhkan dari niqam. Niqam ini artinya adalah azab, bala, musibah, hal-hal yang menyempitkan kehidupan manusia. Bagaimana agar kita jauh dari perkara-perkara tersebut? Sementara kebaikan demi kebaikan banyak ada pada diri kita, banyak karunia demi karunia pada diri kita, maka dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada sesama manusia. Tiga hal ini yang harus ada pada kehidupan kita masing-masing. Ayatuhan nisa ya ra'akunallah, akhwati fillah ya ra'akunallah. Maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwasanya apabila seorang menginginkan kenikmatan dunia wal akhirah, maka cara terbesar adalah dengan melakukan ketaatan demi ketaatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana apabila ada seorang dia taat kepada Allah Jalla wa'ala, dia senantiasa ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia ikhlas dalam melakukan amalan demi amalannya, akan tetapi ternyata musibah demi musibah, kehimpitan demi kehimpitan, kefakiran demi kefikiran, dia dapatkan terus. Bahkan dia sudah berbuat baik terhadap sesama. Maka jawabannya, bukan amalan-amalan tersebut yang salah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kepadanya sebuah kebaikan yang tidak dia lihat. Seperti yang sudah kita singgung, akhwati fillah ya ra'akunallah, ayatuhan nisa, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih dari riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jalla wa'ala akan memberikan musibah kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan ujian kepadanya. Berarti tidak bisa kita ambil tolak ukur kenikmatan-kenikmatan duniawi itu sebagai nikmat-nikmat dan karunia-karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kesempitan yang sedang kita hadapi, bisa jadi kefakiran yang sedang kita hadapi, itu adalah bentuk kebaikan, kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak kita sadari. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, akan tetapi ternyata sesuatu yang kalian benci tadi adalah kebaikan demi kebaikan untuk kalian. Kita tidak bisa menetapkan, saya ingin kaya raya ya Allah, saya ingin memiliki harta yang melimpah ya Allah, saya ingin memiliki ini dan itu ya Allah, dan yang seterusnya. Kita tidak bisa mengintervensi Allah Jalla wa'ala, memaksa Allah Jalla wa'ala. Kita bisa berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang akan menentukan nantinya. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan apakah Allah Jalla wa'ala akan memberikan apa yang kita inginkan pada kehidupan dunia kita, atau mungkin nanti Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan permohonan kita tersebut nanti hingga pada hari kiamat. Yang penting pasti dan pasti, ini yang harus kita camkan dan harus kita yakini. Pasti dan pasti doa dan permohonan kita itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana bentuk ijabahnya? Bagaimana bentuk pengkabulan doa dari Allah Jalla wa'ala? Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang kehidupan kita. Akhwati fillahi ra'akunallah, ayatuhan nisa, kita tidak mengetahui hikmah dibalik kesempitan yang kita dapatkan, hikmah dibalik musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan, hikmah dibalik ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Bisa jadi dengan ujian-ujian tersebut, musibah-musibah tersebut yang dalam tanda kutip kita jauh dari kenikmatan pada saat itu, itu merupakan hakikat dari nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apabila Allah Jalla wa'ala mengkabulkan doa-doa kita ingin menjadi seorang yang kaya raya misalkan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak ketika dia menjadi seorang yang kaya raya, Allah takdirkan dia menjadi seorang yang mutakabbir. Allah takdirkan dia menjadi seorang yang sombong. Allah takdirkan dia menjadi seorang yang lupa kepada Allah sehingga dia mengatakan, aku mendapatkan ini semua dari hasil jerih payahku. Aku mendapatkan ini semua dari hasil usahaku. Aku. Na'udzubillah min dzalik. Padahal zahirnya dia sedang mendapatkan sekian banyak nikmat. Padahal zahirnya dia sedang mendapatkan harta yang melimpah. Padahal zahirnya dia sedang mendapatkan ijabah dari doa yang selama ini dia panjatkan. Akan tetapi, ternyata dia berubah menjadi insan yang kufur nikmat wal-iyadzubillah. Ayat Tuhan Nisa ya Ra'akunallah, kita enggak tahu apa hikmah dibalik takdir yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka musibah demi musibah, jangan kita hukumi dengan sebelah mata, berarti ini Allah membenci kita. Jangan kita seperti keadaan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kufar, ketika mengukur kebahagiaan itu dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ketika Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi, mereka langsung memiliki sebuah kesimpulan, Allah subhanahu wa ta'ala sedang ridho kepada saya. Allah subhanahu wa ta'ala sedang ridho kepadaku. Apabila Allah Jalla wa'ala memberikan kesempitan pada mereka, maka mereka berkesimpulan, Allah subhanahu wa ta'ala sedang tidak ridho kepadaku. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa menyimpulkan sedemikian rupa ini? Ini kesimpulan yang salah, kesimpulan yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang ternukil di dalam suratul Fajr, dihikayatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kefakiran yang dimiliki oleh beliau? Akan tetapi beliau menjadi seorang yang pasti dan pasti mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa ya Tuhan Nisa? Artinya apa akhwati fillah yara'akunallah? Artinya adalah kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dengan banyak dan sedikitnya dunia yang ada di hadapannya. Tidak bisa diukur dengan banyak dan sedikitnya dunia yang ada di dalam bendahara-bendaharanya, di dalam kantong-kantongnya, di dalam tabungan-tabungannya. Enggak bisa. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang jauh lebih kaya raya dari seorang muslim ini, dari seorang muslimah ini, akan tetapi dia tidak mendapatkan rasa tenang, dia tidak mendapatkan sakinah. Yang ada pada dirinya hanyalah kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan. Bagaimana harta saya bisa terus berkembang? Bagaimana harta saya bisa aman? Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Akhirnya apa? Dia tidak bisa hidup dengan tenang. Wal'iyadzubillah. Maka tiga sebab ini ayat Tuhan Nisa ya Rakunallah harus kita catat, harus kita camkan, bahkan harus kita realisasikan. Kita praktekkan, kita amalkan untuk kita mendapatkan likulli khairin. Kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita taqarrub kepada Allah. Perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Perbanyak kita mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan sesama makhluk Allah Jalla Jalaluh. Dan tiga hal ini yang telah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ibadah beliau, bagaimana keinginan beliau untuk menggapai ridhonya Subhanahu wa taala tidak perlu kita jabarkan satu persatu pada pertemuan ini. Cukup kita mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta tatafattarat qadamah. Nabi itu melaksanakan qiyamul lail, kata Aisyah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Kurang taqarrub apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah jalla wa ala, kurang mencari ridha apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuai dengan apa yang datang dari kitab, datang dari Aisyah pula kepada kita, khabar dari Nabi alaihi salatu wasallam, khabar dari dapur Nabi alaihi salatu wasallam yang 3 bulan berturut-turut tidak mengepulkan asap. Yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada yang kami makan kecuali al-aswadan, air dan kurma. 3 bulan bukan waktu yang sebentar ayat Tuhan Nisa. Tapi bagaimana dengan kesempitan tersebut Nabi alaihi salatu wasallam meraih ridha Allah jalla jalaluh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meraih apa yang Allah jalla wa ala berikan dari pahala kesabaran yang disebutkan tanpa hisab, tanpa batasan. Ayat Tuhan Nisa ya Rakunallah. Maka sekali lagi, jangan kita mengukur kenikmatan, kebahagiaan itu dari banyak atau sedikitnya perbendaharaan dunia yang kita miliki. Lihatlah dari apa yang kita miliki dari kenikmatan. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi seorang hamba yang bersyukur untuk urusan-urusan duniawi, khususnya untuk urusan-urusan duniawi. Lihatlah ke arah bawah. Kalau kita merasa sempit, lihat orang yang di bawah, masih banyak dari kita yang lebih sempit. Kalau kita merasa fakir, lihat yang di bawah, masih banyak dari kita yang lebih fakir. Kalau kita merasa miskin, lihat yang lebih di bawah kita, masih banyak dari kita yang lebih miskin. Kalau kita merasa tidak berbahagia dalam urusan dunia, lihat di bawah kita, masih banyak orang yang tidak berbahagia. Ini resepnya. Jangan kita dalam urusan-urusan dunia melihat ke atas. Oh, si fulan sudah mempunyai ini. Si fulan sudah memiliki ini. Si fulan sudah beli ini. Ummu fulanah sudah beli itu. Dan yang seterusnya, kita enggak akan tenang dalam kehidupan dunia kita. Pola fikir ini akan terbentuk untuk bagaimana bisa menyaingi si fulanah. Bagaimana bisa menyaingi tetangga saya, ummu fulan. Dan yang seterusnya, enggak akan bisa. Kalau toh kalian bisa menyaingi si fulanah, ummu fulan, maka nanti suatu saat kalian akan menyesal kenapa tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur, wal'iyadzu billah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan resep ini? Melihat ke bawah, jangan terlalu melihat ke atas, atau jangan pernah melihat ke atas dalam urusan-urusan dunia. Sekali lagi, resep ini tidak bisa dipakai untuk urusan-urusan ukhrawi. Urusan-urusan akhirat kita harus fastabiqul khairat, melihat ke atas. Oh, si fulan luar biasa, sudah bangun di sepertiga malam jam sekian, rumahnya sudah terdengar gemercik air wudu. Nah, ini kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, ini bagus. Tapi kalau dari urusan-urusan duniawi, lah, urusan-urusan duniawi lihat ke arah bawah. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau kita praktekkan hal ini, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan cara tersebut, kalian bisa lebih merasa bahwa kalian memiliki banyak nikmat-nikmat Allah. kalian banyak diberikan karunia demi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mudah untuk bersyukur. Maka kalau kita sudah mencari ridha Allah, kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah berbuat baik kepada sesama, maka abshir, berbahagialah, tunggu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berikan kebaikan demi kebaikan tersebut, karunia demi karunia tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, atba' tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayatuhan nisa yara'akunallah. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa qad rattaballahu subhanahu wa ta'ala husulal khairati fid dunya wal akhirah wa husulal syururi fid dunya wal akhirah fi kitabihi alal a'mal. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tingkatan-tingkatan bagi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Begitu pula orang-orang yang mendapatkan wal'iyadzubillah kepahitan, baik dari kehidupan dunia maupun pada kehidupan akhiratnya. Yang ini semua diberikan tingkatan-tingkatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan amalan-amalan saleh yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Jadi menjadi patokan kebahagiaan itu bukan banyak sedikitnya dunia, akan tetapi banyak sedikitnya amalan soleh. Al-jaza tertibul jazai ala syarti. Tingkatan-tingkatan balasan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia persembahkan dari amalan-amalan soleh. Wal-ma'luli alal-illati wal-musabbabi alas-sabab. Sesuatu yang dia dapatkan atau sesuatu yang seorang dapatkan dari kejelekan dunia wal-akhir wal-iyadhu billah, itu sesuai dengan sebab-sebabnya masing-masing. Fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang bisa dia cela kecuali dirinya sendiri. Maka amalan-amalan solehlah yang berpengaruh. Apakah dia banyak memiliki amalan soleh, maka dia akan mendapatkan, pasti dia akan mendapatkan kebaikan, kehidupan yang baik fid dunia wal akhirah. Kehidupan yang baik fid dunia wal akhirah, kehidupan yang baik walaupun dengan kefakiran yang ada, walaupun dengan kemiskinan yang ada, walaupun dengan keterbatasan yang ada, dia berbahagia. Kesehariannya dipenuhi dengan rasa bersyukur. Kesehariannya dipenuhi dengan sesuatu yang dia, sesuatu yang menjadikan hatinya tenang, tidak memiliki pikiran ini dan itu. Apa yang ada di dalam pikirannya hanyalah ibadah, ibadah, amalan, amalan, dan yang seterusnya. Ini kenikmatan yang hakiki. Wa hadza fil Qur'an yazidu ala alfi mawdi'in. Dan yang demikian ini, bahwasanya amalan soleh itu akan memberikan tingkatan-tingkatan para hambanya. Semakin banyak amalan soleh, maka semakin tinggi tingkatannya. Semakin rendah amalan-amalan solehnya, semakin sedikit amalan-amalan kebaikannya, semakin jelek kehidupan dia sesama makhluk Allah Jalla wa'ala, sesama manusia, maka semakin rendah pula tingkatan yang dia miliki di sisi Allah wal'iyadzubillah. Yang seperti ini kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 1000 tempat. Lebih dari 1000 ayat. Yang menunjukkan bahwa barometer yang harus kita perhatikan adalah banyak atau sedikitnya amalan soleh. Sekali lagi ayat Tuhan Nisa, bukan banyak atau sedikitnya harta dunia. Gak usah berebut kita untuk urusan-urusan duniawi. Dunia ini hina. Apa yang mau kita banggakan dari urusan dunia? Gak ada yang bisa kita banggakan dari urusan dunia. Dunia ini fana. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang akan hilang, tidak akan berfaedah bagi dia ketika berada di dalam kuburnya. Karena itu akan menjadi sesuatu yang bahkan wa'iyadzubillah bisa memperberat hisabnya kelak di akhirat. Oleh karenanya, jangan sampai tendensi tujuan utama kita dalam kehidupan-kehidupan kita ya Tuhan Nisa, ya Ra'akunnallah, adalah dunia, dunia dan dunia. Dan ini semua adalah satu hal yang harus kita ingat, yang harus kita camkan untuk diri-diri kita sendiri. Nasihat umum, apakah untuk diri kita, ataukah untuk para suami kita, atau mungkin anak-anak kita, yang mana ini semua menjadi tujuan utama dari kehidupan-kehidupan dunia kita, yaitu saling nasihat menasehati. Sampaikan kepada para suami kita, dunia ini hina, jangan sampai engkau membawa pulang perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Jangan sampai engkau memberi makan kepada aku dan anak-anak kita dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang itu bisa menjadi pencegah wal'iyadu billah dari doa-doa yang kita panjatkan setiap malamnya, setiap waktunya. Ya Tuhan Nisa, ya Ra'akunallah, perlu para suami sebelum mencari nafkah keluar diingatkan. Dan kalian ayat Tuhan Nisa pun harus benar-benar bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai menuntut dengan tuntutan yang lebih, yang menjadikan suami itu mencari mau yang halal, mau yang haram, demi membahagiakan dalam tanda kutip kehidupan rumah tangganya. Berarti seperti ini yang salah siapa? Seperti ini yang salah kalian ayat Tuhan Nisa, karena terlalu banyak tuntutannya. Yang mana suami itu mungkin sulit untuk bisa memilah-milah mana kebahagiaan yang bisa mendatangkan berkah dan mana kebahagiaan yang bisa wal'iyadzubillah mendatangkan kecelakaan, kebinasaan kelak di akhirat. Kenapa? Karena sudah terbutakan dengan tuntutan demi tuntutan tadi. Maka jadilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar bertakwa. Yakinilah perkara yang bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah adalah amalan-amalan soleh. Ini yang menjadi barometer kita, ini yang menjadi target utama kita. Banyak beramal. Ingatkan para suami, kalau berjualan, kalau mencari nafkah, jangan lupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan mentang-mentang di luar gak bawa Al-Quran, jangan mentang-mentang mencari nafkah, mushaf ditinggal di rumah, bahkan wa'iyadzubillah mungkin dijadikan pajangan sampai berdebu. Jangan. Ingatkan para suami, ibadah, ibadah dan ibadah, amalan soleh, amalan soleh dan amalan soleh, ini intinya. Karena apa yang dicari itu adalah berkaitan dengan keberkahan atau tidak. Banyak tapi tidak berkah percuma, sedikit tapi berkah itu adalah hal yang baik. Banyak dan berkah itu yang diinginkan dalam syariat. Masing-masingnya memiliki porsinya sendiri-sendiri. Ayat Tuhan Nisa, ya Ra'akunallah. Kemudian disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fataratan yurattibul hukmal khabari al-kawni wal-amra syar'i alal wasfil munasibi lahu kaqawlihi ta'ala. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin wa qaulihi falamma asafuna intaqamna minhum wa qaulihi wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tingkatan hukum secara khabar al-kauni wal amr dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, asy-syar'i, yang sesuai dengan hal-hal yang munasib, yang cocok dengan hikmahnya. Artinya apa? Artinya amalan-amalan soleh tersebut, ketika tidak dilakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, ini loh jazanya, ini loh balasannya bagi mereka-mereka yang tidak beramal soleh, bagi mereka-mereka yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, bagi mereka yang tidak mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diinformasikan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul A'raf ayat yang ke-166, falamma atau, ketika mereka itu sombong, congkak, merasa tinggi, amma nuhu anhu, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk mereka melakukan dosa-dosa besar. Ayat ini berkaitan dengan mereka yang dikutuk oleh Allah Jalla wa Ala menjadi qiradatan khasiin. Dikutuk oleh Allah Jalla wa Ala menjadi para monyet yang hina wal iyadhu billah. Mereka mengingkari. Mereka tidak mau mendengar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka menjauhkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mereka melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimurkai, yang mendapatkan laknat, dan Allah Jalla wa Ala mengutuk mereka karena mereka melakukan hal-hal yang haram. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian orang-orang yang, atau jadilah kalian monyet-monyet yang dihinakan, wal'iyadzu billah. Kenapa? Karena mereka congkak kepada Allah Subhanahu wa taala, congkak terhadap aturan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-55, falamma asafuna intaqamna minhum, ketika mereka berputus asa dari melakukan amalan-amalan soleh, artinya mereka ini sering melakukan amalan-amalan toleh, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan amalan-amalan kebaikan, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Intaqamna minhum, kami berikan azab, kami timpakan ujian kepada mereka. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka barometernya ayat Tuhan Nisa adalah mengerjakan amalan soleh ataukah tidak. Kalau mengerjakan amalan soleh, maka kebaikan demi kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau jauh dari amalan-amalan soleh, wal'iyadzu billah, maka dia akan mendapatkan murka dan azab dari Allah Jalla wa ala. Begitu pula yang berkaitan dengan ayat ini, atau berkaitan dengan contoh yang pertama ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan balasan secara langsung, mengkhabarkan balasan orang yang melakukan dosa adalah demikian, adalah firman Allah Jalla wa ala yang ada di dalam suratul Maidah ayat ke-38, wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Seorang pencuri, apakah dia dari kalangan laki-laki ataukah wanita, faqata'u, maka potonglah aydiyahuma, kedua tangannya. Maka potonglah kedua tangan mereka. Jazaan bima kasaba, itu merupakan balasan dari apa yang mereka lakukan dari pencurian-pencurian tersebut. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya. Begitu pula ayat yang menunjukkan akan metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini adalah apa yang di firmankan oleh Allah Jalla wa Ali dalam suratul Ahzab ayat ke-35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat. Disebutkan oleh Allah ayat Tuhan Nisa. Bisa kalian lihat pada suratul Ahzab ayat ke-35, amalan soleh demi amalan soleh yang dilakukan baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita, baik dari kalangan muslimin maupun dari kalangan muslimat, mereka mukminin, mereka mukminat, mereka orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang jujur pada kehidupan dunianya, mereka orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada Allah Jalla wa ala, senang dan gemar untuk bersedekah. Mereka orang yang melakukan puasa. Mereka adalah orang-orang yang hafidhina furujahum, menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang berzikir, suka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Langsung disebutkan oleh Allah Jalla wa ala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka semua maghfirah, ampunan yang banyak, wa ajran azima, begitu pula ganjaran yang sangat amat berlimpah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, hadza katsirun jiddan, yang modelnya semacam ini banyak. Artinya apa? Kejelekan akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan kejelekan. Mereka yang congkak dari aturan-aturan Allah, mereka yang tidak mau taat kepada Allah, maka akan diberikan la'anat oleh Allah, akan diberikan murka, bahkan sampai kepada tingkatan dikutuk oleh Allah menjadi seekor monyet, wal'iyadzubillah. Sebaliknya, ketika mereka dekat dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan yang serupa. Allah Subhanahu wa taala pun telah mempersiapkan untuk mereka balasan-balasan yang sempurna. Ayatuhan nisa yarakunallah, sehingga kesimpulannya adalah tingkatan kita dari kehidupan dunia ini tergantung dari amalan-amalan soleh kita. Sekali lagi, tidak melihat kepada banyak sedikitnya harta benda yang kita miliki, banyak sedikitnya harta dunia yang kita miliki, tapi banyak sedikitnya amalan soleh yang kita dan keluarga kita kerjakan. Ini inti pembahasan pada sore hari ini, yang mana masing-masingnya akan mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi taala ayyuhan nisa yara'akunallah, pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan dengan metode yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa taratan yuratibuhu alaihi bi sighati syarti wal jazaa'. Terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan asyart wal jaza. Asyart wal jaza itu maksudnya barang siapa yang melakukan ini, maka balasannya ini. Bisa dia mendapatkan kebaikan dunia, tapi syaratnya ini. Bisa dia mendapatkan syurga, tapi syaratnya ini. Nah, ini model-model ayat yang berikutnya yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalna ya ra'akunna.